ada berkawan di tengah rintiknya hujan gerimis, badan basah kuyup, aduh kasihan. Payung dek, nanti sakit lagi. Terima kasih lah pak, terima kasih banyak-banyak. Apakah adik mau abang tolong? Mari bersama kita berpayung. Bertanya, adik sudahkah ada yang punya? Sayang-sayang abang, janganlah marah. Adik sudahlah punya anak lima. Sudah punya anak lima? Iya bang, bagaimana anak saya? Abang takutlah. Kenapa abang mesti takut? Bukan, takut suaminya nanti